nu sakieu muntang sugan teh moal rek hujan sono bogoh anu urang geuning teu bisa manjang asa dina pangimpian urang jadi pipisahan kadedeuh nu nyangreut pageuh kiwari talina udang urang teu bisa embung najan ka gandrung sagunung urang teu bisa Malik nak.